الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita sudah menyelesaikan atau sudah membaca syarah dari bait yang ke berapa? Ke-4 ya. Yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, terkait dengan al-'adl, al-'adalah dan ad-dhabt. Sudah kita selesaikan. Sebelum kita lanjutkan membahas atau membaca mabahith hadithiyah yang kemarin sudah sempat kita baca sampai al-mabahath tsani, perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya para ulama ahlul hadith ketika mempersyaratkan qabulu riwayatir rawi biwujudi al-adalah wal-dhabt, ketika para ulama ahlul hadith mempersyaratkan adanya al-adalah dan al-dhabt di dalam menerima riwayat dari seorang perawi, perawi yang meriwayatkan riwayat harus memiliki adalah dan al-dhabt, dua hal ini tidak lain diambil dari Al-Quran dan hadith Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi penerapan syarat ini ditetapkan oleh para ulama berdasarkan perintah Al-Quran, perintah Allah di dalam Al-Quran, dan juga apa yang disyaratkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang mungkin sudah sempat disebutkan, tapi kita ulang kembali untuk menegaskan faedah ini. Yang pertama, al-adalah yang menjadi dasar dipersyaratkannya adanya adalah pada perawi adalah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ini yang menjadi dasar dipersyaratkan adanya adalah pada diri seorang perawi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini ayatnya yang sering kita dengar. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kalian fasiqun, seorang fasik, yaitu dengan membawa khabar atau berita, binaba'in, ay bikhabarin, fatabayyanu, maka telitilah. Maka ayat ini merupakan nas wajibnya, yang menunjukkan wajibnya at-tabayyun dan at-tathabbut fil khabar. Wajibnya untuk meneliti dan memeriksa hakikat dari sebuah berita yang disampaikan oleh seorang yang fasik. Penyebutan lafaz fasik di dalam ayat ini itu fi sabilil mithal, penyebutan contoh dan satu jenis saja dari beberapa jenis orang yang memang perlu untuk diperiksa riwayat yang dia sampaikan. Karena di sana ada beberapa golongan atau jenis manusia yang adalahnya menjadi rusak atau hilang berdasarkan apa yang sudah sempat kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada 8 golongan manusia yang adalahnya hilang atau rusak. Di antaranya al-kafir, seorang yang kafir, as-sabi, anak kecil, al-majnun, orang gila, dan seterusnya. Di antaranya adalah al-fasik. Maka ini, ayat ini menjadi nas yang menunjukkan dipersyaratkannya adalah pada perawi untuk bisa diterima riwayat dari perawi tersebut. Ini yang terkait dengan al-adalah. Adapun dalil yang menjadi dasar dipersyaratkan adanya al-dhabt pada diri perawi agar riwayat perawi tersebut bisa diterima adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan dengan beberapa riwayat yang mana riwayat-riwayat tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami' As-Saghir wa ziyadatihi. Setidaknya ada 4 lafad. Yang pertama, lafad yang berbunyi nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Syahidnya di situ. Semoga Allah mencerahkan seseorang, yaitu mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis. Ini hadis marfu'. Bahwasanya Rasulullah bersabda, semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar dari kami sebuah hadis, fahafidhahu, maka kemudian dia menghafalnya. Hatta yuballighahu ghairahu, sampai kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Di sini disebutkan dengan lafaz fahafidhahu, mendengar hadis dari Nabi, fahafidhahu, kemudian dia menghafalnya. Ya. Disebutkan dengan lafaz al-hifdz. Maka ini mencakup ya adzabat inda tahammul, ya. Baik yang terkait dengan hifdzun, hifdzus sadr atau al-hifdz bil kitabah. Ya, ini adzabat terkait dengan apa? At-tahammul, ketika menerima hadis. Menerima hadis langsung dia hafal. Baik dihafal di dalam dadanya atau dia catat di dalam kitabnya. Hatta yuballighahu ghairahu, sampai dia menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Ini terkait dengan apa? Adzabat indal ada. Dzabat ketika menyampaikan hadis tersebut. Di riwayat yang lain yang juga sahih ada lafaz tambahan yang menegaskan dipersyaratkan adanya adzabat. Pada diri perawi agar riwayatnya bisa diterima. Rasulullah SAW bersabda, nadzarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar dari kami sebuah berita, itu sebuah hadis, faballaghahu kama sami'ahu, maka dia kemudian menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Dia menyampaikan itu kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar, tidak mengubah-ubahnya, tidak menambahi atau tidak mengurangi. Ini menunjukkan adzabat. Di riwayat yang lain semakna nadzarallahu abdan, semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba, sami'a maqalati, mendengar ucapanku, fawa'aha, kemudian dia menyimpannya. Thumma ballagaha anni, kemudian dia menyampaikannya dariku. Dan lafaz yang keempat, Nabi SAW bersabda, naddarallahu abdan, semoga Allah mencerahkan wajah seorang hamba, sami'a maqalati, mendengar ucapanku, fawa'aha wa hafidhaha, thumma addaha ila man lam yasma'ha. Kemudian dia menyimpannya, menghafalnya, lalu menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya. Itu tidak mendengarnya dari Nabi secara langsung. Demikian ya, hadis tersebut dengan beberapa lafaz yang kesemuanya menunjukkan bahwasanya dipersyaratkan pada diri perawi adanya ad-dhabt, baik ad-dhabt inda at-tahammul ketika menerima hadis, yaitu dengan menghafalnya, menyimpannya dengan baik, baik menghafal atau menjaganya di dalam ingatannya yang ada di dalam dadanya atau dengan mencatatnya. Begitu pula ad-dhabt jenis yang kedua, ad-dhabt inda al-ada, ad-dhabt ketika menyampaikan hadis tersebut. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di bagian Al-Mabahatsu Tsani, pembahasan yang kedua yang terkait dengan hadis. Qala rahimahullah, wa ma huwa ashahhu kutubis sunnah, dan kitab apakah yang paling sahih dari kitab-kitab sunnah? Yang dimaksud adalah kitab-kitab yang menyebutkan tentang riwayat-riwayat hadis. Wa ma huwa ashahhus sahih, dan kitab apa yang paling sahih dari sekian kitab-kitab sahih? Naqul, maka kita katakan, al-ahadithul lati ittafaq alaiha al-Bukhari wa Muslimun tu'tabaru as-sahh al-ahadithi. Hadith-hadith yang disepakati, hadith-hadith yang bersepakat padanya Bukhari dan Muslim rahimahumullah, tu'tabar, dianggap sebagai hadith-hadith yang paling sahih. Famatsalan, contohnya, fi bulughil maram, di dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa ghafara lah, yaqulu Al-Hafiz 'aqib al-hadith, berkata Al-Hafiz, penulis dari Bulughul Maram, di akhir hadis ketika sudah menyebutkan hadisnya, lafadznya, kemudian diakhiri dengan ucapan beliau, muttafaqun 'alaihi, ya'ni rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Maksudnya adalah meriwayatkan hadis tersebut Bukhari dan Muslim. Ini istilah muttafaqun alaih yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram. Karena di dalam kitab-kitab yang lain, istilah muttafaqun alaih bisa berbeda maknanya. Ya, tapi secara keumuman, para ulama mutakhirun ketika menyebutkan secara mutlak istilah muttafaqun alaih, maka yang dimaksud adalah muttafaqu alaihi al-Bukhari wa Muslim, jika terkait dengan riwayat sebuah hadis. Jadi ini derajat yang pertama. Hadis yang paling sahih yaitu hadis yang bersepakat padanya Bukhari dan Muslim. Maksudnya bersepakat itu apa? Keduanya meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab sahihnya. Ini harus dipahami. Karena Imam Al-Bukhari tidak hanya menulis kitab Sahihul Bukhari. Imam Al-Bukhari juga menulis kitab-kitab yang lain. Al-Adabul Mufrad, ya, dan yang lain. Khalqu af'alil ibad, juz'ul qira'ah, dan yang lain sebagainya. Dari kitab-kitab hadis beliau. Yang dimaksud di sini, yang disepakati Bukhari dan Muslim, yaitu keduanya meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab sahihnya. Jadi kalau ada hadis tidak diriwayatkan Bukhari di sahihnya, tapi diriwayatkan di Adabul Mufrad misalnya, belum tentu. Ya. Karena derajat hadis di Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari tidak sama seperti derajat hadis yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Oleh karena itu kita masih mendapati di dalam kitab Adabul Mufrad beberapa hadis yang dhaif. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, thumma man farada bihi al-Bukhari. Kemudian apa yang bersendirian dengannya al-Bukhari? Li'anna syarat al-Bukhari aqwa min syarti Muslimin. Karena syarat yang diterapkan oleh al-Imam al-Bukhari aqwa, lebih kuat dibandingkan syarat yang diterapkan oleh al-Imam Muslim, yaitu di dalam sahih keduanya. Ya, sekali lagi, konteks pembicaraan ini adalah Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi derajat yang pertama yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim di dalam Sahih keduanya. Kalau bersendirian, mana yang lebih kuat? Apakah Bukhari ataukah Muslim? Maka yang lebih kuat adalah Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kenapa? Alasannya beliau jelaskan di sini, karena syarat yang diterapkan al-Imam al-Bukhari itu lebih kuat dibandingkan syaratnya al-Imam Muslim. Siapa yang masih ingat apa perbedaan syarat yang diterapkan kedua imam ini? Ibu Aris. Itu syaratnya siapa dulu? Kalau syaratnya Bukhari bagaimana? Ayo, gimana? Di murojaah baru hari apa terakhir? Supaya masih ingat, Bu Royan. Nah, istilah Arabnya apa itu? Kalau syaratnya Bukhari apa? Yang Bukhari? Subutul liqa atau subutul luqi atau subutul mulaqah, itu syaratnya Bukhari. Dipersyaratkan harus ya ada kepastian kedua perawi tadi bertemu, pernah bertemu. Itu disilakan dengan subutul liqa, tetapnya pertemuan ya, atau adanya pertemuan, perjumpaan. Subutul luqi atau subutul mulaqah. Adapun syarat al-Imam Muslim lebih ringan ya, atau lebih longgar, yaitu subutul mu'asarah. Ya, hidup sezaman saja sudah beliau teranggap bagi beliau sanadnya muttasil, bersambung. Hanya sekedar bisa dipastikan kedua perawi tadi itu satu zaman, maka sanadnya bersambung. Tapi tentunya dipersyaratkan kedua perawi tadi, perawi yang adil dan dhabit. Alasannya apa? Al-Imam Muslim menerima atau menganggap bersambung, karena seorang perawi yang adil tidak akan meriwayatkan hadis atau tidak akan menisbatkan sebuah hadis kepada seorang kecuali yang dia mendengar langsung darinya. Ya, itu alasannya. Jadi dipersyaratkan harus perawi yang adil. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, wa huwa thubutul liqa bainar rawi wa man rawa anhu, yaitu ditetapkannya al-liqa, adanya al-liqa, bisa dipastikannya terjadi al-liqa, pertemuan atau berjumpaan, bainar rawi, antara perawi hadis, wa man rawa anhu, dengan perawi yang dia meriwayatkan darinya. Bi khilafi muslimin, berbeda halnya dengan al-imam muslim, alladhi ishtarata al-mu'asarah yang hanya mempersyaratkan al-mu'asarah, hidup satu zaman, dunal mulaqat, tanpa perjumpaan. Fakana syaratul Bukhari ashadda wa aqwa, maka syarat Bukhari lebih ketat dan lebih kuat. Falidhalika qalu, oleh karena itu para ulama alul hadis mengatakan, inna sahih al-Bukhari as-sahhu min sahih muslimin, sungguhnya sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan sahih muslim, karena berangkat dari syarat yang diterapkan oleh al-imamul Bukhari yang lebih kuat dan lebih ketat. Barakallahu fikum. Qala an-nadhim, berkata seorang nadhim, penyusun dari bait syair. Beliau menukilkan dua bait syair di sini. Tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu aydainin taqaddamu. Sebuah kaum berselisih tentang Bukhari dan Muslim di sisiku, ladayya di sisiku, wa qalu, dan mereka mengatakan, aydainin taqaddamu, siapa di antara kedua orang ini yang lebih unggul? Sebuah kaum berselisih tentang Bukhari dan Muslim di sisiku, dan mereka mengatakan, siapa di antara kedua orang ini yang lebih unggul? Faqultu laqad faqal Bukhari yusihhatan, maka aku katakan Bukhari lebih unggul kesahihannya. Kama faqa fi husni sina'ati Muslimu, sebagaimana telah unggul di dalam bagusnya penyusunan Muslim. Itu maksudnya, sebagaimana al-imam Muslim lebih unggul dari segi bagusnya penyusunan kitab sahihnya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin, yakni maksudnya, anna musliman fit tartib wa siyaqi turuqil hadithi ahsanu minal Bukhari, bahwasanya Muslim di dalam hal tertib, itu penyusunan hadis, wa siyaqi turuqil hadis, dan penyebutan jalur-jalur periwayatan dari sebuah hadis, ahsanu minal Bukhari, lebih baik, lebih bagus dibandingkan yang dilakukan Bukhari di dalam sahihnya. Jadi yang beliau maksud di sini, penyebutan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang dilakukan al-imam Muslim di dalam sahih Muslim itu lebih bagus. Ya, disebutkan per bab, kemudian satu hadis, kemudian diikuti dengan menyebutkan jalur-jalur periwayatannya, ya, secara lengkap. Hadis ini diriwayatkan oleh fulan, ada jalan yang lain dari si fulan, dan seterusnya. Ya, mungkin ini mungkin bisa lebih kita pahami dengan jelas kalau ada pembahasan kitab sahih Muslim, yang mana hal ini tidak kita dapati di dalam sahihul Bukhari. Ya, jadi keunggulan sahih Muslim adalah dalam hal tertib penyusunan. Lakin min haythus sihhati fal Bukhariyu yafuqu Musliman, akan tapi dari sisi atau dari segi kesahihan, maka Bukhari mengungguli Muslim. Jadi sebenarnya masing-masing kitab dari sahih Muslim dan sahih Bukhari ini keduanya masing-masing punya keunggulan. Ya. Makanya nadhim tadi di dalam syair tadi seolah-olah menengahi perselisihan atau perdebatan, perbincangan antara orang, mana yang lebih unggul, sahih Bukhari atau sahih Muslim. Jalan tengahnya ini, Bukhari lebih unggul dalam hal kesahihan, adapun Muslim lebih unggul dalam hal tertib penyusunan. Ya. Barakallahu fikum. Wa nahnu fi bahthil hadithi yahummuna as-sihhatu akthara mimma yahummuna at-tansiqu wa husnus sina'ati. Dan kita di dalam pembahasan hadis lebih penting bagi kita adalah kesahihan, jauh lebih banyak dibandingkan tansiq, pengaturan dan bagusnya penyusunan. Jadi maksud beliau, ya kalau membahas hadis, mana hadis yang lebih sahih, mana hadis yang lebih kuat, tentunya yang menjadi tolak ukur adalah apa? Kesahihan dari hadis tersebut. Oleh karena itu para ulama banyak yang mengunggulkan Sahihul Bukhari dibandingkan Sahih Muslim. Ya. Barakallahu fikum. Karena memang dalam pembahasan hadis yang lebih kita butuhkan atau yang lebih penting untuk kita ketahui adalah bagaimana derajat kesahihannya. Famaratibul ahadithi sab'atun wahiyya. Maka maratib, tingkatan-tingkatan hadis ada 7. Itu tingkatan-tingkatan hadis dari sisi derajat kesahihannya. Yang pertama, muttafaqu alaihi al-Bukhari wa Muslimun. Apa yang bersepakat di atasnya Bukhari dan Muslim, yaitu hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Al-martabatu tsaniyah, martabat yang kedua, man farada bihil Bukhari, hadis yang bersendirian dengannya al-Imamul Bukhari. Al-thalithah, tingkatan yang ketiga, man farada bihi Muslimun, hadis yang bersendirian dengannya al-Imam Muslim. Ar-rabi'ah, yang keempat, ma kana ala syartihima, hadis yang sesuai dengan syarat keduanya. Itu syarat Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Akan tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, tapi mencocoki atau memenuhi syarat yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Itu maksudnya. Jadi kalau ada ulama menyebutkan hadis ala syarti asyikhain, misalnya, hadis ini sesuai dengan syarat dua syekh, maksudnya adalah Bukhari dan Muslim, itu maksudnya hadis tersebut memenuhi syarat Bukhari dan Muslim, tapi tidak dikeluarkan di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Qala rahimallahu wa ahyanan yu'abbiruna biqaulihim, dan terkadang mereka, itu para alul hadis, para ulama, mengungkapkan dengan ucapan mereka ala syartis sahihain au ala syartil Bukhari wa Muslimin. Terkadang ada yang menyebutkan ala syartis sahihain, sesuai dengan syarat dua kitab sahih. Maksudnya kitab apa? Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Au ala syartil Bukhari wa Muslim, atau disebutkan dengan ya ta'yin, dengan jelas sesuai dengan syarat al-Imamul Bukhari dan Muslim. Atau terkadang juga dengan istilah ala syartis syaikhain, sesuai dengan syarat dua syaikh, maksudnya Bukhari dan Muslim. Ini istilah-istilah yang biasa dipakai oleh para ulama alul hadis. Al-khamisah, tingkatan yang kelima, makana ala syartil Bukhari, hadis yang sesuai atau memenuhi syarat Bukhari. As-sadisah, yang keenam, makana ala syarti Muslim, yang sesuai dengan syarat Muslim. As-sabi'ah, makana ala syarti ghairihima, hadis yang memenuhi syarat dari selain keduanya. Dan itu rinciannya lebih banyak lagi. Ya, menurut syaratnya Imam Fulan atau Imam Allan, ya, min a'immatil muhaddisin. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barak la nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.